Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat yang masih kita rasakan sekarang adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Dan tentu saja ada nikmat-nikmat lainnya, termasuk di antaranya adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Persaudaraan yang dilandasi bukan karena nasab, tetapi nikmat persaudaraan ini dilandasi karena agama, karena faktor keislaman, keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang nikmat ini di dalam beberapa penjelasan, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah tercurahkan kepada kalian saat kalian dalam keadaan bermusuhan. Kemudian Allah lunakkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka setelah itu menjadilah kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Inilah nikmatul ukhuwah. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Ia pilih. Betapapun seorang hamba memiliki kedikdayaan, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, Namun ia tidak akan bisa untuk menyatukan hati-hati di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ia berupaya menafkahkan segenap apa yang ada pada dirinya, apa yang ada di muka bumi seluruhnya, untuk bisa menyatukan hati-hati di antara hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat terhadap hal itu, ataupun menjelaskan tentang permasalahan tersebut melalui firman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan ia berusaha untuk menyatukan hati kalian, andai engkau menginfakkan segenap apa yang ada di muka bumi seluruhnya, agar bisa menyatukan hati di antara mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan, yang melembutkan hati di antara mereka. Walaupun sudah berupaya untuk bisa menyatukan hati di antara mereka, bahkan dengan segenap kemampuan yang ada, menginfakkan segenap apa yang ada di muka bumi keseluruhannya, untuk terjadinya penyatuan, terjadinya kelemah lembutan hati di antara mereka. Akan tetapi Allah lah yang melemah lembutkan hati di antara mereka, yang menyatukan hati di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan yang demikian ini dalam surat Al-Anfal ayat 63. Maka manakala kita berupaya untuk menjaga nikmatul ukhwah ini, nikmat adanya persaudaraan, dan kita harus berupaya untuk bisa menjaganya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika para sahabat dari kalangan muhajirin tiba di kota Madinah dalam upaya menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan para sahabat dari kalangan muhajirin dengan para sahabat dari kalangan kaum Ansar. Inilah buah dari keimanan, buah dari keislaman. Beberapa keutamaan al-ukhwah, beberapa keutamaan persaudaraan yang dilandasi oleh adanya agama, keislaman, keimanan yang ada pada diri kita. Banyak sekali hadis menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ini. Di antaranya disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, Aynal mutahabbuna bijalali. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Artinya, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala? Saling mencintai bukan karena faktor keduniaan. Saling mencintai bukan karena faktor keturunan, nasab. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ketika aku menaungi mereka di dalam naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya, pada hari itu hanya ada naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan pada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lain dari orang-orang yang menjalin ukhwah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang tersebut akan mendapatkan mahabbah kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, dikeluarkan pula oleh At-Tabrani dan yang lainnya. Hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib untuk mendapatkan kecintaanku, mendapatkan kasih sayangku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kemudian, siapa lagi orang yang mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk bermajlis karena aku. Dan orang-orang yang saling berkorban, mengorbankan apa yang ia miliki karena aku. Dan al-mutazawirin, orang-orang yang saling berkunjung, berziarah karena aku. Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ia satu nasab. Bukan karena ia satu daerah. Bukan karena ia satu relasi bisnis. Bukan karena ia satu relasi sejawat, teman, pekerjaan. Bukan. Tetapi ia menjalin rasa cinta, menjalin kasih sayang, benar-benar didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar apa yang tumbuh dari hatinya untuk mencintai saudaranya sesama muslim adalah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang duduk bermajlis, saling duduk bermajlis, membicarakan sesuatu yang bermanfaat, membicarakan sesuatu yang terkait dengan kepentingan-kepentingan hajat hidup orang banyak, membicarakan sesuatu yang terkait dengan ad-dinul Islam dan yang lainnya, maka ia duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena digaji, bukan karena mendapatkan insentif, bukan karena dibayar, tetapi semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan wajabat mahabbati. Ia berhak untuk mendapatkan kasih sayangku. Ia berhak untuk mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga al-mutabadzilina fiyya, orang yang rela untuk mengorbankan apa yang ia miliki karena Allah, bukan karena untuk meraih popularitas, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berikan apa yang ia miliki dengan sungguh-sungguh, ia sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan semua itu dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga al-mutazawirin, orang-orang yang saling mengunjungi. Berkunjung bukan karena ada urusan bisnis. Berkunjung bukan karena ada urusan yang terkait dengan masalah-masalah keduniaan. Tetapi ia berkunjung karena kecintaan dia terhadap saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang akan mendapatkan mahabbah, cinta, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak orang yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala, maka adakah satu di antara itu yang menjadi fokus perhatian kita? Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innar rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya yang bertempat di satu daerah lainnya. Fa'arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat di tengah perjalanan laki-laki tersebut. Ala madrajatih, malakan. Mengutus malaikat di tengah perjalanan laki-laki tersebut. Falamma ata'alaif qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu mendatangi hamba Allah tersebut, kemudian dilontarkan pertanyaan kepada laki-laki tersebut, aina turidu, kemana engkau akan melangkah? Qala, maka jawab laki-laki itu, uridu akhanli fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau melangkahkan kaki menjumpai saudaramu itu? Ada sesuatu di balik itu semua. Ada kepentingan tertentu. Yang kepentingan itu akan menguntungkan dirimu. Mendapat nikmat dirimu. Qala, jawab laki-laki itu, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Aku melangkahkan kaki menjumpai saudaraku tersebut bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan duniawiyah, kepentingan-kepentingan bisnis, kepentingan-kepentingan yang sifatnya keduniaan itu tadi. Anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya mendatangi saudaraku tersebut karena saya mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya langkahkan kaki ini untuk menemui dia karena rasa cinta yang ada pada diri saya. Rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dia. Qala, maka malaikat itu pun menjawab, fa inni rasulullah ilaika. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepada dirimu. Bi anna Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu untuk menyampaikan apa? Qad ahabbaka. Bi anna Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi. Sebagaimana dirimu telah mencintai saudaramu itu. Luar biasa. Kecintaan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba. Yang ia berupaya untuk bisa mengunjungi saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara bentuk keutamaan berziarah, mengunjungi sesama saudara dalam satu agama. Terlebih lagi kalau itu saudara satu agama dan ada hubungan nasab. Maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya bagi kita semua untuk memperhatikan keutamaan-keutamaan ini. Sedemikian besar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan ini kepada orang-orang atau kepada hamba-hambanya yang ia mau berziarah, ia mau berkunjung ke saudaranya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tidak ada maksud lain. Niat yang ada di dalam hatinya berkunjung kepada saudaranya itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan indah sekali hadis ini. apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan dasar pijak terbinanya ukhuwah, dasar bagi terbentuknya ukhuwah yang dilandasi karena agama. Keutamaan lainnya di antara nikmatul ukhuwah, nikmatnya ukhuwah ini kita akan dapatkan pula, yaitu dengan berukhuwah ini kita akan dapatkan rasa manisnya iman. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang manakala tiga perkara ini ia dapati, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa tiga perkara tersebut? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya engkau jadikan lebih dicintai dari selain keduanya. Ia cintai Allah dan rasulnya melebihi kecintaannya terhadap selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Engkau mencintai seseorang, tiadalah mencintainya kecuali karena Allah. Ia membangun cinta terhadap saudaranya dibangun di atas kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Engkau membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana engkau benci dilemparkan ke dalam api neraka. Manakala tiga hal ini terdapat pada seseorang, atau seseorang bisa menunaikannya, maka halawatul iman, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ikhwafiddin a'azakumullah. Keutamaan lainnya di hari akhirat nanti, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan manabir min nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Jami', disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat Ahmad. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang saling mencintai karena keagunganku. Orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum manabiru min nur. Maka bagi mereka berhak untuk menerima mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhum an-nabiyuna was-suhada. Yang mimbar-mimbar dari cahaya ini menjadikan para nabi dan orang-orang yang mati syahid, para suhada, yaitu merasa ghibtah. Rasa ghibtah itu keinginan untuk memiliki, bukan hasad, bukan iri, tetapi keinginan, ya, ingin memiliki. Ya, ingin memiliki yang diberikan kepada orang-orang yang al-mutahabbun fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Itu kelak balasan, ya, di akhirat nanti. Maka sungguh luar biasa keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang merajut ukhwah, merajut kasih sayang, merajut cinta, yang semuanya didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat beberapa hadis yang saya nukilkan pada kesempatan malam hari ini, dan bisa menjadi bahan renungan, bisa mencerahkan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.